Tiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, bak intan yang kau kenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Sedang lara merintih dan berdoa. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kekayaan ini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Andaikan matahari terbit dari barat.